Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal di dalam palung hati. Jangan kau menangis lagi, tak sanggup aku melihatnya. Sekarang kau pilih diriku atau dirinya. Kau tuliskan cerita tentang semakin terluka. Sudah usai, sudah cerita engkau dan aku. Ku anggap sebagai bingkisan kalbu. Hatiku semakin terluka.